Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan insyaAllah kita akan membaca salah satu bagian dari potensi fitnah harta, bahwasanya harta bisa mengancam kebahagiaan manusia. Banyaknya harta bisa mengancam kebahagiaan dan ketaatan seorang muslim. Dengan banyaknya harta berpotensi membuat seseorang melampaui batas, melanggar syariat, akhirnya mereka saling khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Alaq, "Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sehingga saat dia dalam posisi kaya, lalu dia merasa serba cukup, maka dia kemudian meninggalkan aturan syariat dan tidak mau mendekat kepada agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah menyebutkan bahwa manusia menjadi sombong sehingga melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba berkecukupan dan hartanya banyak. Makanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari musibah agar la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Jika Allah melampangkan rizki kepada para hambanya dengan seluas-luasnya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran sebagaimana yang Dia kehendaki. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini turun terkait keberadaan sebagian muslim yang miskin, yang berangan-angan bisa mendapatkan kekayaan dan kelapangan rizki yang seluas-luasnya. Kemudian Allah ingatkan bahwa rizki mereka dilapangkan, jika rizki mereka dilapangkan seluas-luasnya, justru memicu mereka untuk berbuat maksiat, termasuk diantaranya adalah berbuat zalim. Sehingga Allah paling tahu kondisi hamba. Dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, itulah yang terbaik baginya. Makanya tidak jaminan orang yang saat ini dalam kondisi tidak mampu, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan baginya, lalu dia nantinya akan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan ketika dia dalam kondisi miskin. Hal ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, namun aku lebih khawatir antubusata dunya alaikum, dunia dibentangkan untuk kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang di masa silam. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian harta itu membuat kalian binasa, sebagaimana pernah membuat binasa orang-orang sebelum kita. Disebabkan karena masalah harta. Seperti yang kita tahu bahasanya Qarun dibinasakan oleh Allah karena masalah harta. Dengan kondisi dia yang kaya, maka dia tidak mau untuk mendekat kepada syariat, tidak mau mengikuti Musa alaihi salatu wasalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk umatnya Nabi Musa. Tapi dia melampaui batas terhadap Musa dan orang-orang saleh di sekitar Musa. Mereka bermusuhan, saling khianat, saingan dalam hal dunia. Tidak akan pernah ada nikmatnya. Ibarat kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Sehingga saat dunia dibentangkan, lalu manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian mereka saingan. Ini nyikut kanan, nyikut kiri, mukul depan, nendang belakang. Mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Saling membenci, saling. Yang semuanya adalah hal yang tidak nyaman. Apa yang bisa kita bayangkan? Di mana kenikmatan ketika bermusuhan? Yang ada hanya sakit hati. Sekarang sakit hati, besok sakit hati lagi, sakit hati terus. Ya. Dan selalu diwarnai dengan sakit hati. Hidup yang selalu diwarnai dengan sakit hati, meskipun bisa jadi dia dapat banyak, Masya Allah, ini menang, tapi sakit hati dia. Dan tidak pernah dia lepas dari yang namanya kritikan, sehingga selalu dia disudutkan oleh temannya, disikut oleh temannya, meskipun bisa jadi dia dapat harta. Maka di mana nikmatnya? Sementara dia sendiri adalah orang yang selalu dalam posisi sakit hati. Sementara itu kehidupan yang baik, ketenangan bagi manusia. Allah janjikan bagi mereka yang mukmin dan melakukan amal soleh. Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dalam kondisi dia beriman, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan kami akan berikan balasan kepadanya, ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka kerjakan. Itu janji Allah Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa janji kehidupan yang baik, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, janji memberikan kehidupan yang baik, diberikan ketika di dunia, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, itu adalah janji untuk di akhirat. Sehingga Allah sebutkan di sini, syarat untuk bisa mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cinta harta bisa mengancam kebahagiaan individu, cinta harta juga bisa mengancam kebahagiaan masyarakat muslim. Disebabkan cinta dunia, mereka dibuat semakin terhina di hadapan musuh-musuhnya orang kafir. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir saja seluruh umat kafir tersebut menjajah kalian, sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang mau makan mendekati wadah makanannya. Sehingga orang kafir rebutan untuk menguasai kaum muslimin. Seperti orang rebutan di depan hidangan makanan. Orang yang rebutan di depan hidangan makanan. Lalu Para sahabat bertanya, amin killatin bina? Apakah itu disebabkan karena kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, bal antum yawma idzin katsir. Kalian ketika itu jumlahnya banyak. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Namun kalian itu ibarat gusa, ya. Ibarat buih ka gusais saili, sebagaimana buih banjir. Seperti buih yang ada di suasana banjir. Dia terapung-apung di permukaan, jumlahnya banyak. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut. Allah hilangkan wibawa kalian sehingga musuh tidak merasa takut di hadapan kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyematkan dalam diri kalian penyakit wahan. Allah sematkan dalam diri kalian penyakit wahan. Lalu seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Cinta dunia dan takut akan mati. Dan hadis ini sangat ma'ruf ya. Sering kita jumpai dalam beberapa ceramah yang disampaikan oleh para da'i. Mengingatkan kepada masyarakat bahwa sebab terbesar kaum muslimin menjadi lemah di hadapan orang-orang kafir adalah karena mereka sama sekali tidak punya al-mahabah, tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya, sehingga mereka kehilangan kewibawaan itu menyebabkan musuhnya tidak takut kepada muslim. Dan itu sebabnya adalah karena mereka punya penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Tayyib. Sebenarnya tujuan pembahasan ini apa sih, Pak? Padahal di kajian sebelumnya kita membahas tentang orang yang kaya yang memberikan manfaat. Di sana ada doa Sa'ad bin Ubadah di mana beliau memohon kepada Allah agar tidak dijadikan sebagai orang miskin. Tapi di sini kita membahas bahwa orang bisa terancam kebahagiaannya disebabkan karena cinta dunia. Lalu apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Jadi di sini kita tidak sedang membahas bahwa kita dianjurkan untuk menjadi orang miskin, bukan? Atau kita tidak menekankan agar Anda tidak perlu berusaha mencari dunia, ya. Tidak perlu berusaha untuk mencari harta, mencari nafkah, bukan. Namun yang sedang kita bahas adalah bahwa pengaruh cinta dunia yang dimiliki oleh seseorang terkadang menyebabkan dirinya bermusuhan dengan orang lain. Sehingga dia selalu memperjuangkan, pokoknya harta, harta, harta. Akhirnya ketika dia dapat itu, bisa jadi dia menang, dapatkan harta. Tapi sakit hati. Selalu dalam kondisi diwarnai dengan sakit hati. Hidupnya selalu gak nyaman. Ada sebagian orang yang dia bisa mendapatkan harta dengan cara-cara yang kotor. Karena saking kotornya, sampai dia itu gak berani hartanya diketahui oleh orang lain. Sehingga disimpan gitu ya, dalam kondisi tunai. Dia punya brankas atau punya tempat yang apa misalnya untuk mengamankan harta. Ditambah lagi kadang dia tidak mau diketahui oleh yarhamkallah. Tidak mau diketahui oleh orang lain dengan cara apa misalnya? Beli ini atas nama siapa? Beli ini atas nama siapa? Beli ini atas nama siapa? Sehingga sebenarnya orang seperti ini kan dihantui dengan rasa ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan jangan sampai ketahuan. Nanti di sini dia ketahuan, di sini ketahuan. Itulah yang dimaksud ketika orang cinta harta, maka hidupnya tidak akan tenang. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala membuat dia selalu ketakutan jangan sampai ketahuan. Allah membuat dia ketakutan, misalnya jangan sampai ditangkap oleh KPK. Belum lagi ketika dia mendapatkannya, itu dilakukan dengan cara penuh sengketa. Di sini sengketa. Misalnya, ada orang yang berada di posisi berhadapan dengan sengketa. Tapi di saat yang sama memang hartanya banyak. Tapi selalu hidupnya diwarnai dengan sengketa. Debat, lalu dia menang, dapat. Kemudian sengketa lagi, menang, dapat. Masya Allah. Sehingga karena hidupnya selalu diwarnai dengan sengketa, musuhnya banyak. Yang benci dengan orang ini banyak. Meskipun bisa jadi duitnya juga banyak. Makanya berpikirlah 1000 kali untuk berada di posisi sebagai orang yang selalu berhadapan dengan sengketa. Dan itu menyebabkan kita menjadi banyak musuhnya. Meskipun bisa jadi kita memiliki banyak harta. Akan lebih baik ketika hidup itu dalam suasana tenang. Tidak saling bersinggungan dengan sengketa. Kita nyantai, lebih nyaman. Sehingga bekerja dapat, alhamdulillah. Tapi tidak meninggalkan sengketa apapun dengan orang lain. Tayyib. Jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang dia menolak untuk kemudian mendekat kepada kebenaran. Salah satu sebabnya adalah karena dia merasa berkecukupan. Dan itu catatan yang tadi kita sampaikan di firman Allah surat Al-Alaq. Innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Seperti pengakuan yang kemarin disampaikan oleh Salman Sugimoto, ya, salah satu dai yang ada di Jepang, beliau asli Jepang, dan beliau pernah menjadi sahabat Zakir Naik. Jadi Zakir Naik itu mengkader beberapa kaum muslimin, terutama yang berasal dari negeri-negeri minoritas, dan Salman ini termasuk salah satunya. Dan Salman menyampaikan bahwa kenapa masyarakat Jepang itu begitu tidak peduli dengan agama, agama apapun sebenarnya. Sehingga sebagian besar mereka itu sebenarnya adalah orang ateis. Kalau ada di antara mereka yang menganut agama Buddha atau menganut Shinto dan seterusnya, sebenarnya itu lebih kepada ya karena masalah budaya atau ya daripada nanti dianggap tidak punya agama, akhirnya mereka ya berafiliasi dengan itu, meskipun secara kegiatan sehari-hari mereka tidak maksimal dalam melakukan ibadah di agama itu. Misalnya ibadahnya cuma setahun sekali. Atau bahkan belas gak pernah ke tempat ibadah. Kemudian juga ada di antara mereka yang memeluk agama Nasrani. Tapi ternyata hanya untuk kebanggaan saja. Untuk pernikahan. Saya dinikahkan dengan sah di gereja. Lebih dari itu, mereka tidak ikut. Apalagi Islam. Mereka tidak mau untuk masuk Islam. Ya, meskipun semuanya dihormati. Baik agama apapun, semuanya dihormati. Baik. Kenapa mereka begitu tidak suka dengan agama? Salah satu di antara alasan terbesarnya adalah karena mereka merasa berkecukupan. Ngapain saya beragama? Wong saya sudah kaya. Saya sudah berkecukupan. Hidup saya sudah cukup. Sehingga bagi mereka adanya agama itu tambah beban. Mereka tidak menjadikan agama itu sebagai pelarian ketika mereka punya masalah. Karena mereka merasa saya tidak punya masalah dengan harta. Sehingga dianggap keberadaan agama itu menjadi sumber beban. Tayyib. Dan itu bukti sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas. Ketika dia melihat dirinya berkecukupan. Demikian pula yang terjadi pada negara ateis yang lain. Di Eropa, sebagian besar ateis. Amerika juga sama, Australia juga sama. Mereka menganggap kehadiran agama itu tidak menyelesaikan kebutuhan mereka. Sehingga, karena mereka merasa sudah berkecukupan, maka tidak perlu lari ke agama. Namun secara naluri manusia itu butuh kegiatan spiritual untuk menenangkan dirinya sebagai kegiatan batin. Makanya orang ateis sekalipun dia tidak mau berpihak kepada agama apapun, meskipun dia kadang membiarkan agama itu berkembang jadi tetap dihormati, tapi dia tidak mau memeluk agama. Namun orang ini butuh ketenangan batin. Makanya dia melakukan ritual-ritual ngarang sendiri. Apa yang dia lakukan? Senam yoga. Senam-senam yoga itu kan sebenarnya pelarian orang-orang ateis ketika dia ingin mendapatkan ketenangan batin. Sehingga ketika dia mau ikut, apa misalnya, mau ikut Buddha, malu dia. Nanti dianggapnya beragama. Gak keren kalau beragama. Mau ikut Islam apalagi. Mau ikut agama ini apalagi. Dan informasi yang pernah saya dapatkan dari Profesor Yunar Ilyas, ya, rahimahullah, agama yang paling laris jadi pelarian bagi orang Amerika, orang-orang ateis, pertama agama Buddha, yang kedua Islam. Jadi kenapa mereka pilih Buddha? Karena mereka anggap wah, bisa membuat mereka jadi tenang. Nah sebelum itu kadang mereka melakukan yoga. Gambaran mereka melakukan yoga itu kan seolah-olah nanti akan melepas energi-energi buruk. Kemudian memusatkan fokus, ya, memusatkan perhatian dalam hati. Mereka membuat dirinya tenang dan seterusnya. Karena manusia menjadi melampaui batas, tidak mau mendekat kepada syariat, disebabkan dia mencintai, karena dia merasa cukup dengan dunia. Di saat yang sama, ketika orang mencintai harta, maka dia akan dibuat lemah oleh Allah, sehingga dalam pikirannya, gimana caranya agar bisa mendapatkan harta dalam jumlah yang banyak, tapi dengan cara-cara yang isinya hanya permusuhan dan permusuhan. Itulah contoh fitnah dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Namun bukan berarti larangan untuk kemudian mencari harta. Kita lanjutkan fitnah dunia antara si kaya dengan si miskin. Masih membahas hadis Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ternyata dalam hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa fitnah dunia tidak hanya dialami oleh orang kaya. Orang miskin pun juga mengalaminya. Fitnah dunia sebagaimana bisa menimpa orang kaya juga bisa menimpa orang miskin. Bisa jadi ada orang miskin yang lebih tamak terhadap dunia dibandingkan orang kaya. Sehingga si miskin lebih terfitnah terhadap dunia daripada si kaya dan sebaliknya. Makanya tidak semua yang kaya itu pasti tamak dunia, tidak. Karena kaya dan miskin pilihan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Kalau manusia disuruh milih, ya, hampir 99% semuanya milih kaya. Pengin kaya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih manusia untuk jadi kaya atau miskin sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tayyib. Ada sebuah riwayat. Kejadian ini terjadi antara Abu Darda dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Darda pernah mengatakan dalam riwayat yang lain Abu Dzar, insyaallah nanti kita akan bahas itu. Beliau pernah mengatakan Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Wal-maradu ahabbu ilayya minas siha. Menjadi orang yang fakir, itu lebih aku cintai daripada jadi orang yang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan, lebih aku sukai daripada sehat walafiat. Mendengar kalimat ini, Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rahimallahu Aba Darda. Ada sebagian riwayat yang mengatakan itu Abu Dzar, ada sebagian riwayat yang mengatakan itu Abu Darda. Amma ana, semoga Allah merahmati Abu Darda, dalam riwayat yang lain semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, kalau saya, kata beliau, man ittakala ila khair ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu. Kita catat bagian ini. Sehingga Allah paling tahu, hamba ini cocoknya di sini. Hamba ini cocoknya di sini. Maka siapa yang merasa puas dengan pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, dia tidak akan berangan-angan untuk mencari posisi yang lain. Karena dia tahu inilah posisi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Kita baca hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini hanya dihuni oleh 4 golongan manusia. 'Abdin razaqahu Allahu malan wa 'ilma fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadza bi afdalil manazil. Seorang hamba yang dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu, kemudian dengan kekayaannya itu dia bertakwa kepada Rabb-nya, menyambung silaturahim dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah manusia yang kedudukannya paling mulia. Kenapa disebut paling mulia? Karena beliau memiliki potensi dan dimanfaatkan potensi itu untuk kebaikan. Wa 'abdin razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih ilmu tapi enggak dikasih harta. Fa huwa shadiqun niyyah. Dan dia niatnya jujur. Yaqulu, dan dia mengatakan, lau anna li malan na'amiltu bi'amali fulanin. Andai kan saya punya harta, maka saya akan beramal seperti fulan. Lalu kata Nabi SAW, fahuwa biniyati fa'ajruhuma sawa. Dengan niatnya orang ini pahalanya sama. Sehingga orang kalau punya niat yang baik, lalu diiringi dengan tekad, apalagi sudah sampai diucapkan, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma. Ada orang yang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak gunakan sambung silaturahmi, dan tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Nggak pernah mikir zakat. Dan banyak kaum muslimin yang seperti itu. Orang-orang kaya di antara kaum muslimin yang kayak gitu banyak sekali. Nggak ngerti zakat itu apa. Bahkan, jangankan, nggak ngerti, nggak kepikiran. Kalau ternyata dalam agama ini ada kewajiban zakat. Betul, dia orang yang punya amal sosial ya. Kadang dia menderma, beramal sosial, nyumbang. Tapi nggak kepikiran zakat. Sehingga dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Padahal orang yang nggak bayar zakat, Masya Allah. Ancamannya sangat berat. Disetrika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala badannya dengan setrikaan yang terbuat dari hartanya. Maka Allah jadikan hartanya itu jadi setrika, kemudian dipakai untuk nyetrika, batuk wabiha jibahuhum, batuknya disetrika. Wajunubuhum, punggungnya dicerita, disetrika. Kemudian badannya disetrika. La haula wa la quwata illa billah. Waliyadzubillah. Dan juga hartanya diwujudkan oleh Allah dalam bentuk syuja'un akra. Ular yang bisanya sangat kuat sampai botak kepalanya. Lalu melilit orang yang punya harta itu. Kemudian dia akan memangsa pemiliknya. Dan ular ini mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpenanmu. Disebabkan karena orang ini tidak mau bayar zakat. Makanya bersyukur kepada Allah kalau kita menjadi, kita punya harta dan kita sadar akan kewajiban untuk bayar zakat. Karena berarti kita tahu kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap harta kita. Padahal ya, banyak sekali orang yang dia kaya, dia punya harta satu nisab, tapi nggak pernah kepikiran untuk bayar zakat. Fahadha bi akhbathil manazil, orang seperti ini adalah orang yang paling hina. Karena dia punya potensi, tapi dia manfaatkan potensinya untuk maksiat. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma, ada orang yang tidak dikasih oleh Allah harta dan juga tidak dikasih ilmu. Fa huwa yaqul, lalu dia mengatakan. Nah, perkataan ini berarti niatnya sudah dijadikan sebagai tekad. Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Andaikan saya punya harta, saya akan melakukan maksiat sebagaimana si A. Saya akan bermaksiat sebagaimana si B. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka orang ini dosanya sama disebabkan karena niatnya. Waliyadzubillah. Anda bisa perhatikan jenis manusia yang keempat. Meskipun dia miskin, tidak memiliki harta, namun dia terkena dampak fitnah harta. Dan penyebab terbesarnya adalah karena dia tidak memiliki ilmu agama. Dia tidak memiliki ilmu agama. Sehingga pengendalinya adalah ilmu agama. Jamaah, kadang ada orang yang miskin tapi dia lebih rakus dibandingkan yang kaya. Sehingga si miskin ini dapat harta sedikit, meskipun sedikit ya. Itu dihasilkan dengan cara Masya Allah. Saling berantem, kadang pukul-pukulan, kadang ini, kadang itu. Padahal dia miskin. Tamaknya kepada harta luar biasa. Dan kadang si miskin ini, dia punya cita-cita kaya. Nanti kalau kaya mau seperti ini. Itu rencananya. Rata-rata adalah rencana keburukan. Misalnya, ya. Mau untuk apa misalnya. Saya mau untuk, mau pergi kemana. Kemudian di sana dia bisa mabuk. Di sana dia bisa pesta dengan pesta maksiat. La haula wala quwata illa billah. Sehingga bisa jadi orang miskin pun terfitnah dengan harta. Intinya adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya zuhud itu tidak otomatis harus miskin. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, orang yang sangat kaya raya. Tapi beliau adalah orang yang zuhud. Dawud alaihi salatu wasalam juga demikian. Beliau kaya, tapi beliau zuhud. Dan banyak orang kaya yang zuhud. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Orang-orang kaya yang zuhud. Sehingga zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud itu suasana batin. Sebaliknya bisa jadi ada orang miskin yang tidak zuhud. Sehari-harinya hanya mengejar dunia terus. Dan ketamakannya untuk mendapatkan harta besar. Maka dia tidak zuhud. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah, di pertemuan berikutnya, kita akan melihat bagaimana sikap para sahabat dalam masalah harta. Bahkan di antara mereka ada yang secara sengaja meninggalkan kemewahan dunia dalam rangka untuk menjaga kebahagiaan di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Agar kita bisa bersikap benar ketika memiliki harta. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang terfitnah dengan potensi harta ini. Yang menyebabkan kita menjadi jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan kita dalam mengejar harta dunia Ustaz? Dan bagaimana zuhud itu? Definisinya karena dalam kehidupan saat ini Itu tergantungnya kehidupan akan uang. Syukur. Apa itu zuhud? Zuhud pengertiannya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Itulah zuhud. Sehingga dalam pikiran orang yang zuhud adalah bagaimana caranya dia bisa melakukan sesuatu yang bernilai pahala. Sehingga yang dia pikirkan, ini berpahala ataukah tidak? Ini berpahala ataukah tidak? Nah, sampai pun kegiatan dalam mencari harta, dia juga mikir seperti itu. Ini berpahala ataukah tidak? Maka tidak salah ketika orang mencari harta, namun dengan tujuan yang baik. Dia niatkan dengan mencari harta untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, agar dia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, kata Nabi SAW. Atau untuk mencukupi nafkah keluarganya, anak dan istrinya, fahuwa fi sabilillah. Atau untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, yang sudah tidak mampu lagi bekerja, fahuwa fi sabilillah. Padahal itu adalah kebutuhan pokok manusia. Dia mencari harta untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Yang disebut oleh Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Sebaliknya, orang yang mencari harta namun tujuannya dalam rangka untuk kebanggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Sehingga zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit, tapi masalah mengendalikan kondisi batin. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang kan sangat bergantung dengan keberadaan uang. Betul sekali, dan itu bukan cuma sekarang, sejak masa silam. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut harta itu qiyaman lakum, sebagai penegak kehidupan kalian. Sehingga apapun kita butuh harta, ibadah butuh harta, bermuamalah butuh harta, dan kegiatan yang lain juga butuh harta. Makanya dalam kegiatan jihad, Allah dahulukan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Karena kalau tidak punya harta, jihad itu menjadi berpotensi kalah. Orangnya jadi tidak persiapan, nggak punya senjata karena tidak memiliki harta. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ini Ustaz, kan tiga perempuan semua yang satu berkeluarga, tinggal. Kata perempuannya berkata. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung. Iya. Ini Ustaz, kami kan ada tiga bersaudara. Kemudian yang pertama, saudara yang pertama, kakak perempuan yang pertama itu sudah berkeluarga. Tinggal kami dengan kakak perempuan kami dua. Kami kerja nyuci rumah tangga satu minggu sekali, itu 70 bagiannya. Ya ada yang 100 ribu satu bulan. Yang 100 ribu itu buat nabung untuk masa depan kami berdua. Yang 70 itu untuk belanja kami yang satu minggu itu, Ustaz. Yang ditabung yang 100 ribu itu, yang sebulan sekali untuk masa depan kami berdua, itu kan ditabung itu dibenarkan apa enggak, Ustaz? Baik. Mempunyai hati kekhawatiran, takut ada kurangan dalam kami berdua itu, Ustaz. Ini dibenarkan apa enggak, Ustaz? Baik. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menabung tidak dilarang dalam syariat. Buktinya apa? Adanya aturan pembagian waris. Keberadaan aturan pembagian waris menunjukkan bahwasanya muslim diperbolehkan punya tabungan. Dan satu hal yang ma'ruf, para sahabat mereka juga punya tabungan. Bahkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, atau pada saat beliau sakit, ya, minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhirnya beliau sembuh. Minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensedekahkan semua hartanya, tapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berwasiat setengah, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan sepertiga, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu hanya memiliki seorang anak perempuan. Dan beliau berpikir, ini anak perempuan kalau sudah nikah, nanti dinafkahi oleh suaminya. Berarti nggak perlu banyak harta. Sementara Sa'ad punya beberapa harta. Menjelang beliau wafat, pada saat beliau sakit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau sembuh dari sakit itu. Tayyib. Intinya, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki harta dalam rangka atau dengan cara menabung, misalnya dengan maksud agar nanti ke depannya kalau dia butuh sesuatu, dia bisa gunakan harta itu. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau menanyakan ini, Ustaz, seorang istri punya penghasilan sendiri yang sudah mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat. Sudah cukup nisab dan jumlahnya sunnah. Nah, tapi boleh nggak di zakat itu diberikan kepada gini? Jadi ada tetangganya yang punya hutang kepada suami si istri. Nah, udah lama. Nah, untuk melunasi itu, boleh nggak zakat dari istri itu, misalnya 1 juta, diberikan kepada si yang punya hutang kepada suaminya itu, tapi langsung dikurangin gitu. Misalnya orang itu punya hutang sama suaminya sekitar 500 ribu. Nah, jadi diberikan kepada yang berhutang itu 500 saja. Tapi si istri berniat mengeluarkan zakat sebesar 1 juta. Jadi langsung dipotong gitu, Ustaz. Baik. Nanti yang memberikannya dari suami. Maksudnya supaya ngomong langsung yang punya hutang itu, bahwa ini hutangmu lunas dan ini ada lebihnya. Tapi nggak ada ngomong kalau itu zakat. Gitu aja, Ustaz. Boleh nggak kayak gitu ya? Baik. Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Nah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Sehingga teksnya itu adalah atuz zakah. Atu az-zakah. Kalimat atu atau i'ta itu maknanya adalah memberikan, berarti harus ada tindakan mengeluarkan. Tindakan mengeluarkan. Karena itu zakat ketika harus ada tindakan mengeluarkan, maka tidak boleh sifatnya hanya disimpan. Sehingga tidak keluar tapi tetap masih berada di dalam. Terus menghapus saldo orang lain. Sehingga dari ini, ulama sepakat sebagaimana keterangan Syekhul Islam dan juga beberapa fatwa ulama kontemporer. Ulama sepakat, kalau ada kasus A memberi utang kepada B. Misalnya senilai 1 juta. Misalnya senilai 1 juta. Lalu A mau bayar zakat, B ini orang miskin, bayar zakat 1 juta ke sini. Zakat. Ulama sepakat tidak boleh zakat A itu diwujudkan dalam bentuk pemutuhan utang A ke B. Sehingga A menyampaikan, B, gini aja, utangmu sudah lunas. Sudah terbayarkan dengan zakat saya. Maka hukumnya tidak boleh dan tidak sah sebagai zakat. Sehingga di sini A tidak mengeluarkan sesuatu, ya. Hakikatnya A tidak mengeluarkan uang. Sehingga dia tidak disebut wa atu zakah, tidak disebut telah mengamalkan perintah Allah atu zakah, menunaikan zakat. Yang diperbolehkan adalah A tetap memberikan 1 juta kepada B. Baik dia ngomong maupun tidak ngomong, bebas. B, ini saya kasih 1 juta. Duh, B bilang, duh, Pak, utang saya belum lunas. Nggak apa-apa, ini untuk kamu. Nah, terus setelah itu B melunasi utangnya ke si A. Kalau begitu, Pak, ini saya nyicil dulu, Pak, ya. Saya bayar 800. Dikasihkan 800 atas inisiatif pribadi B. Atas inisiatif pribadi B. Kemudian yang 200 di bawah B. 200 masih utang. Seperti ini boleh, dan ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Namun tidak boleh dipersyaratkan. B, saya mau kasih uang 1 juta kepadamu dengan syarat gunakan uang itu untuk melunasi utangmu ke saya. Kalau kayak gini sama saja, tidak boleh. Tapi kalau secara sukarela, B, ini saya kasih duit, ya, silakan diterima. Nah, kemudian B atas inisiatif pribadi membayar utangnya kepada si A, hukumnya boleh. Silahkan. Dengan catatan tadi ya, tidak boleh disyaratkan. Sehingga ada dua kondisi yang dilarang dalam hal ini. Pertama, si A tidak mengeluarkan apapun. Lalu dia bilang kepada B, B lunasmu, utangmu sudah lunas. Kamu sudah nggak perlu bayar lagi. Sudah tertutupi. Ini nggak boleh. Berarti si A tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua, si A mensyaratkan kepada B, B kamu saya kasih uang sekian, tapi syaratnya utangmu harus dilunasi. Kemudian B siap menerima. Akhirnya A ngasih uang 1 juta, lalu B membayarkan 1 juta itu ke si A. Ini juga tidak boleh, karena disyaratkan. Yang boleh satu, si A ngasih uang kepada si B secara sukarela, sebagai zakat ya, meskipun dia nggak ngomong kalau itu zakat. Karena bukan syarat, zakat harus disampaikan secara lisan. Nah, setelah dikasihkan, lalu si B secara sukarela memberikan zakat itu kepada si A sebagai pelunasan utang. Secara sukarela, ini hukumnya boleh. Nah, bagaimana kalau suami istri? Sehingga di sini ada A plus C. Dia melakukan akad utang piutang dengan B, ya. Suami istri itu masih dianggap satu badan. Sehingga kami sarankan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara yang tadi. Ya begini saja, misalnya saya mau bayar zakat. Langsung dikasihkan ke suaminya, ke si A. Kemudian sisanya sebagian diberikan kepada si B. Dan disampaikan kepada B, wahai B, utangmu ke si A sudah lunas. Karena C dan A ini suami istri, kita anggap ini masih satu badan. Artinya apa yang dilakukan oleh C itu juga dianggap bagian dari perbuatan A dan sebaliknya dalam masalah muamalah, ya. Karena itu sebaiknya tidak dilakukan seperti ini. Yang bisa kita sarankan adalah C bisa langsung memberikan zakatnya kepada B semuanya. Nah, selanjutnya terserah B, dia punya pilihan apakah mengembalikan utangnya ke si A sebagian ataukah seluruhnya kembali kepada kerelaan si B. Wallahu a'lam. Nah. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Wa fiikum barakallahu. Tafadhal. Masyaallah. Gini Ustaz, Anda punya aplikasi e-wallet. Ustaz. E-wallet? E-wallet, ya. Nah. Lalu di e-wallet itu ada saldo bonus seperti itu. Sementara kaidah code itu kalau misalnya memang ada lebih, maka dia riba. Bukan begitu, Ustaz? Ya, lanjutannya, Pak. Silakan. Lalu di e-wallet itu ada saldo bonus, tapi saldo bonus itu dibebankan ke merchant atau yang punya ini Ustaz, yang punya apa, misalnya saya bayar telepon tapi ada saldo bonus meskipun memang nggak besar. Tapi di situ dari saldo bonus itu putus. Putus. Mohon maaf putus Bapak ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz, titipan pertanyaan dari teman ya. Jadi ada orang utang teman sama ya, teman saya ya. Pertama dia pinjam 200 ribu. Terus habis itu dia pinjam 400 ribu. Terus pas ada uang, dia bayar yang 800 ribu. Terus dari komunikasi di antara mereka berdua, sepertinya yang punya utang itu merasa dia udah lunas. Nah, teman saya kan gak enak kalau mau nanti. Nah, terus beberapa waktu kemudian yang punya utang itu meninggal. Karena kejadian itu, terus akhirnya teman saya mengikhlaskannya. Apakah dengan seperti ini atau dia harus memiliki pihak keluarga ya kalau utang itu udah lunas. Terus pertanyaan kedua Ustaz, antara kajian live streaming sama kajian rekaman itu keutamaannya sama atau tidak ya? Soalnya kalau keutamaannya sama aja, berarti kita kan bisa memilih, misalnya pada waktu yang bersamaan ada live stream rekaman, tapi kita lebih butuh ilmu yang rekaman, pilih itu. Tapi kalau misalnya lebih utama untuk menyimak yang live streaming, berarti setiap saat lebih mengutamakan untuk nonton yang live streaming. Soalnya kalau live streaming itu berarti kan pada saat bersamaan kita bersama-sama dengan jamaah yang lain menyimak kajian yang sama juga. Sudah itu aja. Syukur sebelumnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama, jika ada orang yang punya piutang di tangan orang lain dan dia belum bisa ikhlas, maka jangan dibiarkan. Maksudnya, silakan ditagih. Saya belum bisa merelakannya. Karena belum bisa merelakannya, jangan Anda diamkan. Tagih. Saya pengen nagih di akhirat. Oh, jangan. Ini secara sengaja berarti Anda mencelakakan sesama muslim. Kalau Anda belum merasa ridho, silakan ditagih. Baik. Kemudian bagaimana kalau nggak enak gitu ya? Ya, ini salah satu di antara apa kendala dalam bermuamalah. Utang itu bisa menjadi pemicu putus silaturahmi atau kadang kemudian mereka bisa saling tegang, nggak enak dan seterusnya. Ya kalau Anda merasa nggak enak padahal Anda nggak ridho, Anda bisa melalui orang lain. Misalnya pesan kepada si A, tolong dimintakan. Ya. Tapi ternyata ini juga bisa memicu masalah yang lebih besar. Kenapa kok cerita-cerita ke si A? Ya, kalau seperti itu bisa menjadi masalah lebih besar, Anda bisa kirim surat atau WA. Bisa nggak nilai sekian ini dibayarkan? Atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang intinya tidak terlalu mencolok kalau Anda nagih utang. Baik. Jadi itu prinsip. Jadi kalau Anda masih belum merasa ridho, silakan ditagih. Satu. Yang kedua, apabila orangnya sudah meninggal dunia, kemudian Anda ikhlaskan. Sudahlah saya lepaskan, saya ikhlas. Kalau sudah Anda ikhlaskan, maka selesai urusan. Dan nanti tidak ada penagihan di akhirat. Apakah perlu memberitahu kepada pihak keluarga? Jawabannya, apakah pihak keluarga sudah tahu ataukah belum? Jika pihak keluarga mayit tidak tahu, sebaiknya Anda tidak perlu memberitahu. Terus gimana? Ya itu menjadi sedekah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Mayit sudah atau yang utang sudah meninggal nggak ada. Sehingga bukti nggak ada, gitu ya. Keluarga dari pihak jenazah nggak pernah kepikiran itu. Anda masih kepikiran, tapi Anda relakan. Dan Anda ikhlaskan, sudah selesai masalah. Tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Dan itu menjadi sedekah rahasia. Biasanya ini terasa berat. Saya pinginnya sih keluarga tetap tahu. Terus maksud Anda gimana? Ya, pinginnya keluarga tetap tahu. Baik, ada kecurigaan dari saya. Berarti Anda ingin mendapatkan rasa terima kasih dari pihak keluarga. Ya itu sangat mungkin. Ya kalau seperti itu silahkan, sah-sah saja. Tapi nilai pahalanya tidak sebesar seperti yang pertama. Sehingga saat Anda mendatangi keluarga, Anda sampaikan ke anaknya, Mas, Bapak itu punya utang ke saya 300 ribu. Tapi karena Bapak sudah meninggal, sudah saya relakan. Ya. Akhirnya pihak keluarga merasa berterima kasih. Oh, terima kasih Pak. Ya, terima. Nah, kita kan merasa tersanjung. Anda merasa bangga dengan itu. Nilai pahalanya tidak sebagaimana yang pertama. Karena itu kalau Anda rahasiakan sehingga tidak ada yang tahu, insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Kemudian mana yang nilai pahalanya lebih besar, kajian live atau hadir di majelis ilmu? Tentu saja hadir di majelis ilmu nilai pahalanya lebih besar. Kajian live itu berarti nonton orang yang sedang kajian, gitu kan? Ya, insya Allah tetap dapat pahala, yaitu pahala thalabul ilmi, pahala belajar agama. Namun tidak mendapatkan pahala yang lain seperti berangkat menuju tempat kajian. Yang kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu bihi lahu tariqan lil jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan salah satu di antara tafsir hadis ini adalah orang keluar rumah menuju majelis ilmu, ke masjid atau ke tempat-tempat kajian. Kemudian orang yang hadir di majelis ilmu juga mendapatkan ketenangan, rahmat itu turun. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Apabila ada sekelompok orang yang kumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membahas kitabullah, membahas tafsir, membahas syariat Allah, maka akan turun rahmat. Mereka akan turun ketenangan, diliputi dengan rahmat. Mereka dapat pahala. Terus, dengan kondisi suasana seperti ini, bagaimana? Karena kajian live kan tidak ada. Kajian offline tidak ada. Adanya yang live atau yang rekaman. Jika kita punya kebiasaan hadir di majelis ilmu, kemudian kebiasaan itu menjadi terhalangi disebabkan karena kondisi tertentu, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala bagi kita. Andaikan Pak, ini enggak lagi pandemi ya, mungkin saya akan hadir di majelis ini, Sehingga tekad itu tetap ada dalam diri kita. Cuman tertahan dalam waktu, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah taala sampai kapan ini akan berakhir. Sehingga yang bisa kita lakukan hanya kajian melalui online, kajian live, ikut melalui Zoom, dan seterusnya. Semoga Allah tetap kasih pahala yang sama sebagaimana rutinitas kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَفَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ مُقِيمًا صَحِحًا. Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar, sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitasnya yang baik, amal baiknya, maka dicatat untuknya sebagaimana orang yang mukim dan dalam kondisi sehat. Artinya dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaan baiknya dalam kondisi normal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pernah baca tulis Andrew bahwa cashback itu apa bisa terangkan itu dalam istilahnya adalah da'wat ajal. Kemudian da'wat ajal. Ya. Kemudian saya pernah baca di buku terjemahan, doa ta'ajjal itu diartikan juga sebagai diskonto. Nah, mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Bapak bisa jelaskan apa perbedaan cashback dengan diskonto? Ah, saya tidak bisa jelaskan, makanya itu Pak, karena pemotongan itu Ustaz. Baik. Ya, intinya, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kasus dalam masalah muamalah yang disebut oleh para ulama dengan kalimat ini, do wa ta'ajjal. Do wa ta'ajjal. Do itu artinya kasih potongan, turunkan. Ta'ajjal akan saya segerahkan. Sehingga di sini maksudnya adalah diberikan potongan karena menyegerakan pelunasan utang. Jadi ini kasusnya untuk orang yang melakukan jual beli kredit. Misalnya sampai rentang 1 tahun. Dengan harga anggaplah 10 juta. Kemudian pada saat cicilan, pembeli menawarkan kepada penjual. Mas, gini aja, setelah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, ya, 6 bulan, lalu pihak pembeli menawarkan kepada penjual, gini aja mas ya, saya lunasi lebih cepat, tapi bisa nggak saya dikasih potongan? Nah, kemudian pihak penjual mau melakukan seperti itu. Ya baik pak, dari harga 10 juta, bapak kalau lunasi lebih cepat, bapak nanti saya kasih potongan 10%. Lalu lunas di titik ini, 6 bulan ini, lunas. Dengan bayar 9 juta. Berarti ada potongan 1 juta. Nah, potongan 1 juta ini halal ataukah haram? Ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, potongan 1 juta inilah yang dibahas oleh para ulama dengan do' wa ta'ajjal. Saya segerakan, tapi dikasih potongan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim, juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, karena ini kebalikan dari riba. Jadi kenapa ini boleh? Dia kebalikan ya. Kebalikan riba. Kalau riba, kamu tertunda naik nilai utangnya, harganya jadi lebih mahal. Kalau do' wa ta'ajjal, kamu percepat, saya kasih potongan. Nah, masalah penyebutan istilah, apakah mau Anda sebut dengan sebutan cashback, atau diskonto, atau yang lainnya, ini hanya istilah di masyarakat. Saya tidak tahu ya, apa bedanya antara diskonto dengan cashback. Kalau secara prinsip sama, sama Pak. Yang penting pokoknya ada potongan disebabkan karena pelunasan lebih cepat. Maka insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi do' wa ta'ajjal ini kembali kepada kerelaan kedua belah pihak ya. Sehingga kalau pembeli minta, ya, barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton video Mas Mitro. Ya, ketika terjadi ayel-ayelan saat jual beli motor baru. Pembeli minta, Mas, saya mau lunasi lebih cepat, bisa enggak dikasih potongan? Ternyata penjualnya enggak mau. Ya silahkan tawar-menawar. Sampai terakhir tetap penjualnya nggak mau. Sehingga pembeli nggak bisa mendapatkan potongan sama sekali. Yaitu haknya penjual. Selama tidak terjadi saling ridho, dalam hal ini ya do' wa ta'ajjal tidak akan terjadi. Tapi kalau pembeli mengajukan, lalu penjual mau memberikan potongan, terjadilah do' wa ta'ajjal dan di situ berarti ada cashback atau diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana konsep harta yang ketika sedang dimudahkan oleh Allah agar bisa terhindar dari fitnah harta berbanding dengan tidak boleh meninggalkan dunia agar tidak berlebihan. Syukran, Ustaz. Masya Allah, ya. Ya, ini pertanyaannya sangat luas. Bagaimana konsep mencari harta agar kita bisa seimbang? Intinya kan begini, ya. Jadi, kita punya banyak tugas dan kewajiban. Yang itu butuh harta. Yang itu butuh harta. Maka kita cukupi kebutuhan harta untuk menjalankan tugas dan kewajiban itu dengan cara yang mubah. Silahkan Anda bekerja. Nah, ketika seorang hamba bekerja, Allah kasih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Padahal waktu kurang lebih sama. Waktu mereka bekerja kurang lebih sama. Ya, memang betul ada sebagian orang yang membatasi diri. Saya tidak mau bekerja lebih dari 3 jam. Ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, boleh bekerja hanya kurang lebih 2-3 jam. Jadi pasar buka, lalu beliau datang ke rukonya untuk jual beli jam dan servis. Mungkin dari mulai jam 8 sampai jam 11. Berarti kurang lebih berapa jam? 3 jam. Pulang. Sudah selesai urusan. Kembali fokus di buku. Beliau membahas buku, beliau menelaah buku. Sehingga karyanya Masya Allah bisa dinikmati banyak orang. Dan disebutkan dalam sebagian kisah bahwa Syekh Al-Albani ketika di pasar, lalu beliau melakukan aktivitas kerjanya itu, terkadang banyak murid-murid beliau yang datang ke pasar, terus tanya masalah agama di situ. Akhirnya di pasar kadang ramai orang berkerumun untuk dialog masalah agama. Dan ketika itu pembahasan seputar masalah hadis, tashih dan tad'if hadis itu masih pembahasan yang cukup langka. Sehingga kehadiran Syekh Al-Albani seperti membuka pintu orang menjadi begitu mudah belajar tentang masalah ilmu hadis. Sebagaimana perannya Imam Ibnu Utsaimin. Kehadiran beliau membuka pintu orang menjadi mudah belajar usul fikih. Demikian pula perannya Imam Ibnu Bas rahimahullah. Kehadiran beliau menjadi pembuka pintu orang menjadi mudah belajar ilmu agama. Hadir UIM ya, Universitas Islam Madinah, yang membuka beasiswa untuk mahasiswa dari luar Saudi. Sehingga banyak sekali orang-orang yang terbuka untuk belajar ilmu agama dari jasa mereka-mereka yang mendahului kita. Terutama 3 ulama kibar yang tadi kita sebutkan. Imam Ibnu Bas rahimahullah, dengan kehadiran beliau banyak orang termotivasi belajar ilmu agama. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau faqih, faqihuz zaman. Beliau adalah faqihuz zaman. Dan dengan kehadiran beliau, orang begitu mudah belajar fikih dan belajar usul fikih. Imam Al-Albani rahimahullah, dengan kehadiran beliau, orang menjadi begitu mudah muhaddithus syam. Orang menjadi begitu mudah untuk belajar ilmu hadis. Sehingga tahu ini hadis sahih, hadis dhaif. Padahal dulu suasana seperti itu jarang ya. Sebelum kehadiran beliau. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan bagi masyarakat, bagi umat. Dan kita berutang budi dengan mereka. Tayyib. Kemudian setelah kita dapat harta, maka yang ada dalam pikiran kita adalah arahkan. Bahasanya saya kaya ini tujuannya adalah bukan untuk sebatas kepentingan pribadi. Tapi saya punya program besar. Gimana agar harta ini bermanfaat bagi akhirat saya. Sehingga Anda niatkan, semoga bisa dipakai untuk apa misalnya. Ya, untuk mendukung dakwah, membantu kegiatan pendidikan agama. Dengan cara seperti itu, maka saat Anda mencari dunia, niat terbesarnya adalah dalam rangka untuk kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.